mengerti apa yang kini ku rasakan. Kegelisahan hatiku saat ini. Ku masih merindukanmu, walaupun kini ku telah bersamanya. Tak pernah mampu ku coba lupakanmu. Sungguh tak bisa ku mengganti dirimu dengan dirinya. Sungguh tak sanggup aku berpaling. Ku mengganti.